السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan jika ada yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kesabaran. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja', pertemuan kita yang ke-119 masih di dalam pembahasan Kitabul Itq. Al-Itq secara bahasa Indonesia artinya membebaskan budak. Dalam sejarah Islam datang dan saat itu ada tatanan atau aturan di atas muka bumi ini. Artinya bahwa ketika Nabi Muhammad diutus, di Mekah sudah ada tatanan. Begitupun di Madinah, bahkan begitu yang berlaku di seluruh dunia. Saat itu berlaku yang namanya perbudakan. Manusia bisa diperjualbelikan seperti barang. Dan Islam datang, ma'asyiral muslimin, dengan syariat. Dengan aturan-aturan yang di dalamnya berusaha untuk membebaskan manusia dari segala bentuk perbudakan hingga mereka hanya menjadi hamba untuk Rob mereka yang telah menciptakan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum al-itq atau membebaskan budak dalam Islam? Di sini muallif rahimahullahu taala Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad ibn al-Husayn ibn al-Ahmad al-Isfahani berkata, Kitabul Itq, al-Itq secara lugatan izalatul milki anil adami, yaitu menghilangkan kepemilikan atas manusia. Tadinya dia memiliki manusia yang diperjualbelikan seperti barang. Maka al-itq, ya al-itq secara bahasa adalah izalatul milki anil adami, menghilangkan kepemilikan atas manusia. Wa takhlisuhu minar riq, dan membebaskannya dari perbudakan. Jadi Islam mendorong umatnya untuk membebaskan manusia dari perbudakan. Taqarruban ilallahi ta'ala, sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad jaa fil hasi alaihi wa nadbi ilaihi nususun kathiratun, dan telah datang nas-nas yang sangat banyak yang memotivasi kita semua, ya, dan menyunahkan untuk kita semua, ya, berusaha untuk membebaskan budak. Jadi banyak dalil-dalil yang menunjukkan dianjurkannya, disunahkannya kita membebaskan budak. Baik itu dalil dari Al-Quran ataupun dalil dari As-Sunnah. Adapun dalil dari Al-Quran ma'asyiral muslimin adalah firman Allah dalam surat Al-Balad ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ. Tetapi mereka tidak mau menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Jalan yang mendaki dan sukar, yang sulit. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ. Tahukah kalian apa itu jalan yang mendaki dan sukar? فَكُّ رَقَبَةِ. فَكُّ رَقَبَةِ, yaitu membebaskan budak. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memotivasi orang-orang yang beriman agar mereka mau melewati jalan yang sukar, mau melewati jalan yang menanjak. Dan yang dimaksud dengan jalan yang menanjak adalah fakku raqabah, yaitu membebaskan manusia dari perbudakan kepada manusia. Kemudian ma'asyiral muslimin, kalau kita kembali kepada ayat-ayat Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang berisi penjelasan hukum, di mana di dalam hukum tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman membebaskan budak. Misalnya kata beliau, ayatul kafarat, ayat-ayat yang di dalamnya ada kafarat. Sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, ada yang dikenal dengan kafaratul az-zihar. Ada kafarat di dalam hukum zihar. Ketika seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, anti kazahri ummi, engkau itu seperti punggung ibuku. Itu sudah kita bahas. Kalau kalimat ini diucapkan, ini disebut dengan kalimat zihar. Maka orangnya harus melakukan kafarat. Yang mengucapkannya harus melakukan kafarat. Nah, salah satu kafaratnya adalah membebaskan budak. Begitupun sudah kita bahas kafaratul yamin, kafarat dari sumpah. Ya, boleh dengan memberi makan 10 fakir miskin, au kiswatuhun, atau kiswatuhum, memberikan mereka pakaian atau membebaskan budak. Begitupun dalam misalnya hukuman dalam kasus pembunuhan yang tidak disengaja. Ya, pembunuhan yang tidak disengaja. Itu pun ada kafarat. Kafaratu apa namanya, membebaskan budak. Dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki perhatian yang besar di dalam usaha melepaskan manusia dari segala bentuk perbudakan, ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama, adanya perintah dari Allah secara khusus, yaitu di dalam surat Al-Balad di mana Allah berfirman fakku raqabah, ya, yaitu membebaskan budak, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sisi yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat, menurunkan aturan hukum yang dikaitkan dengan usaha untuk membebaskan manusia dari perbudakan. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, itu dalil-dalil dari Al-Quran. Adapun dalil-dalil dari Al-Hadis cukup banyak ma'asyiral muslimin, yang menunjukkan motivasi untuk kita membebaskan budak. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajul a'taqa imra'an musliman, siapa saja yang membebaskan seorang budak yang muslim, istanqadallahu bikulli udwin minhu udwan minhu minan nar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membebaskan orang itu dengan setiap anggota tubuh dari orang yang dia bebaskan atau dari budak yang dia merdekakan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan orang-orang yang mau membebaskan budak, mau memerdekakan mereka. Ya, jasad mereka akan Allah selamatkan dari neraka, ya, dengan mereka membebaskan budak. Tentunya ini satu pahala yang sangat besar sekali, ma'asyiral muslimin. Dalam riwayat yang lain dikatakan, wa inda Abi Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah, wan Nasa'i an Amr ibni Abasah, dari Amr ibni Abasah radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, man a'taqa raqabatan mu'minah, barang siapa yang membebaskan budak yang beriman kepada Allah, kanat fida'uhu minan nar, maka budak yang dia merdekakan itu akan menjadi fida'uhu minan nar, akan menjadi penghalang orang tersebut dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pun sekaligus motivasi dan juga kabar tentang pahala yang besar bagi orang-orang yang mau membebaskan budak. Dalam riwayat yang lain, ma'asirul muslimin, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bihi indan nawazil, bahwa dahulu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membebaskan budak ketika ada musibah yang besar. Dalam riwayat Imam Bukhari dari Asma binti Abi Bakar berkata, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bil itaqah, Nabi memerintahkan untuk membebaskan budak, fi kusufi asyams, ketika terjadi gerhana matahari. Jadi saat terjadi gerhana matahari yang merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat, ya, yang merupakan bentuk peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu, saat terjadinya gerhana matahari, memerintahkan para sahabat untuk membebaskan budak. Maka beliau berkata, fadalla ala annahu qurbatun yurja bihi raf'ul bala au daf'uhu. Maka hal ini, perintah Nabi untuk membebaskan budak di saat terjadinya musibah, itu menunjukkan bahwasanya membebaskan budak adalah qurbah, bentuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya kita berharap diangkatnya bala dan dihindarkannya kita dari bala. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, walaupun sekarang secara realita barangkali tidak kita dapatkan perbudakan secara terang-terangan, ya, entah yang terjadi apa namanya, yang tidak tersorot oleh media, tidak tersorot oleh kita selama ini, mungkin saja masih terjadi, ya, entah di negeri kita atau di belahan bumi yang lainnya, ya. Dan Islam adalah sekali lagi agama yang sangat menghormati hak-hak manusia. Di antaranya adalah Islam memerintahkan untuk membebaskan budak. Bahkan Islam memberikan motivasi, bahkan dibuat aturan-aturan, syariat-syariat dalam Islam yang dikaitkan aturan tersebut dengan pembebasan budak. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Al-Qadi Abi Syuja' berkata, wa yasihhu al-itqu min kulli malikin, dan sah hukumnya al-itq, membebaskan budak, min kulli malikin, yang dilakukan oleh seorang pemilik, tentunya pemilik budak, ya, jaizut tasarrufi fi mulkihi, yang mana dia diizinkan untuk melakukan transaksi atau melakukan aktivitas harta yang dia miliki. Karena dalam aturan syariat ada orang yang dia jaiz at-tasarruf, yang dia boleh melakukan tasarruf, perbuatan atau tindakan, atau melakukan aktivitas dari harta yang dia miliki. Ada juga yang tidak boleh beraktivitas dengan harta yang dia miliki. Tentunya yang boleh beraktivitas sebagaimana disebutkan oleh para ulama adalah kullu baligin aqilin ghairu mahjurin, yaitu setiap orang yang balig, berakal dan tidak terkena boikot. Terkena boikot nanti bisa sebabnya misalnya iflas, bangkrut dan lain sebagainya. Atau misalnya dia belum bisa mengatur keuangan dengan baik, ya, maka bisa saja dia diapakan, dihajar atau diboikot untuk tidak menggunakan hartanya, ya. Tetapi kalau yang melakukan pembebasan budak ini adalah malikun, sang pemiliknya, jaizut tasarrufi, yang dia diperbolehkan secara hukum syariat untuk melakukan tindakan atas harta yang dia miliki, maka al-itq atau membebaskan budak dalam kondisi itu dianggap sah. Lalu beliau berkata, wa yaqa'u bisarihil itq, dan membebaskan budak ini bisa dilakukan dengan sarih al-itq, yaitu lafaz yang sarih, ya, lafaz yang jelas, ya, menggunakan lafaz membebaskan budak. Misalnya kata Profesor Dr. Mustafa Dib, ayyakula lahu antahur. Misalnya seorang tuan berkata kepada budaknya, anda telah merdeka. Ini kan namanya lafzun sorihun, lafaz yang sorih. Atau seseorang berkata kepada budaknya, anta atiqun, ya, engkau sudah aku merdekakan. Itu namanya lafaz yang sharih. Atau seseorang mengatakan a'taqtuka, a'taqtuka. Ini lafaz-lafaz yang sharih, yang semuanya berarti aku telah memerdekakanmu. Ini lafaz yang sharih. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, dikatakan oleh beliau, wal kinayati ma'an niyyah, membebaskan budak bisa dilakukan juga dengan lafaz yang sifatnya kinayah, tetapi disyaratkan harus diucapkan dengan niat di dalam hati. Jadi boleh tidak secara sharih, tidak secara jelas dia mengucapkan kalimat saya memerdekakanmu, atau saya telah membebaskanmu dari perbudakan. Dia tidak mengucapkan kalimat itu secara sharih, secara jelas, tetapi dia mengucapkan kalimat kinayah. Apa contohnya? Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, contohnya kata beliau, seseorang berkata, la sultana liya alaik, aku tidak lagi punya kekuasaan atas dirimu. Ini tidak secara sharih, tidak secara jelas mengatakan aku telah memerdekakanmu, tetapi menggunakan kata kinayah, la sultana liya alaik, aku tidak punya lagi kekuasaan atas dirimu. Ini kalimat kinayah. Kalau tuan yang mengucapkan kalimat ini bermaksud atau berniat ingin memerdekakan budaknya, maka jatuhlah hukum al-itq, ya, budaknya dianggap telah merdeka. Atau seseorang mengatakan anta saibah, atau antu saibah. Apa itu saibah? Dikatakan oleh para ulama, al-abdu yu'taq ala annal wala'a limu'taqihi. Saibah adalah satu istilah yang menunjukkan seseorang itu merdeka, dan wala'nya adalah untuk orang yang memerdekakan. Apa itu wala'? Akan kita bahas insyaallah. Lalu dikatakan oleh beliau, atau seseorang berkata, la khidmata liya alaikum, ya, la khidmata liya alaikum, kalian tidak punya kewajiban berkhidmat kepadaku. Ini kalimatnya tidak sharih, tidak jelas. Tetapi kalau seandainya kalimat ini diucapkan dengan maksud membebaskan budak, maka budak itu dianggap telah merdeka. Jadi yang boleh membebaskan budak adalah jaiz at-tasarruf. Yang kedua, membebaskan budak terkadang dengan lafaz yang sharih, yaitu ucapan seseorang, engkau telah merdeka, atau engkau telah kubebaskan dari perbudakan. Yang kedua adalah dengan lafaz ghairu sharih, yaitu dengan kalimat-kalimat yang tidak sharih menunjukkan dia merdeka. Ya, misalnya dikatakan, kalian tidak ada kewajiban berkhidmat kepadaku, aku tidak punya kekuasaan atas kalian. Maka apabila sang tuan mengucapkan kalimat itu dengan maksud untuk memerdekakan budaknya, maka budak tersebut atau hamba sahaya tersebut dianggap sudah merdeka. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, dikatakan oleh beliau Al-Qadi Abi Suja', wa idza a'taqa ba'd abdi ataqa 'alaihi jami'uhu. Apabila seorang pemilik budak, seorang pemilik hamba sahaya, a'taqa, dia memerdekakan atau membebaskan ba'da 'abdin, sebagian dari hambanya. Misalnya setengah darimu saya merdekakan, setengah darimu saya merdekakan. Ataqa 'alaihi jami'uhu, maka yang dianggap oleh hukum adalah kemerdekaan secara keseluruhan. Jadi walaupun tuannya mengucapkan bahwa aku bebaskan setengah dari dirimu misalnya, maka yang dianggap oleh syariat dia telah membebaskan hamba sahayanya secara keseluruhan. Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, ya, hal ini berdasarkan hadis Usamah ibn Numair radhiyallahu ta'ala an, anna rajulan a'taqa shiqsan lahu min gulamin. Bahwasanya ada seseorang yang membebaskan shiqsan, yaitu bagian dari budaknya. Ya, bagian dari budaknya dia bebaskan. Entah itu setengah dari budaknya, sepertiga atau seperempat. Fadzakara dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata, laisa lillahi syarikun, Allah tidak memiliki sekutu. Fa ajazan nabiyyu itquhu, maka Nabi membolehkan membebaskan budak tersebut. Jadi kalau dibebaskan setengahnya kata beliau, maka sudah dibebaskan secara keseluruhan. Ya. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ai saral itqu ila jami'ihi. Walaupun asalnya yang dibebaskan hanyalah sebagian dari budaknya, tetapi dia menjalar, dia berjalan ke seluruh bagian dari budak tersebut. Li'annahu musir, karena dia orang yang memiliki kelapangan. Talama annahu yamlikuhu, yaitu selama dia memiliki budak tersebut. Wa syar'u, ya, dikatakan di sini, dan syariat mendorong kita semua untuk berusaha untuk membebaskan budak. Wal itqu qurbatun fala tatajazza, sedangkan membebaskan budak adalah bentuk dari qurbah dan ibadah, sedangkan ibadah itu la yatajazza, tidak bisa dibagi-bagi. Artinya kalau Anda membebaskan sebagian dari budak, sama saja telah membebaskan seluruh seluruh bagian dari orang tersebut. Saudaraku, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Kemudian beliau berkata, wa in a'taqa syirkan lahu fi 'abdin. Seandainya ada seorang budak yang dimiliki oleh lebih dari satu orang. Ada budak yang dimiliki oleh lebih dari satu orang. Taruhlah dimiliki oleh dua orang. Salah satu dari dua orang pemilik budak ini membebaskan haknya. Artinya dia melepaskan haknya atas orang tersebut. Ini di sini Al-Qadi Abi Syuja' berkata, "In a'taqa syirkan lahu fi 'abdin." Apabila seseorang memerdekakan bagian yang dia miliki dari seorang hamba. Jadi ada seorang hamba atau budak milik dua orang. Salah satu dari dua orang ini melepaskan haknya. Artinya dia membebaskan budak tersebut. Wa huwa musir. Sedangkan orang yang memiliki bagian tersebut, yang merelakan bagiannya, artinya ingin menjadikan orang tersebut orang yang merdeka. Wa huwa musirun. Sedangkan dia orang yang memiliki kelapangan, kecukupan. Sarul itku ila baqihi. Maka hendaknya dia menjalankan al-itq, pembebasan budak, untuk sisanya. Artinya kalau seandainya harga budak tersebut misalnya 1 miliar misalnya, dan dia punya hak 500 juta, dan dia juga memiliki kelapangan, maka hendaknya dia membayar yang 500 juta kepada kawannya. Wa kana alaihi qimatu nasibi syarikihi. Maka dia memiliki kewajiban untuk membayar nilai yang dimiliki oleh kawannya. Karena tidak bisa membebaskan setengah. Ya. Maka kalau orang yang membebaskan haknya tersebut memiliki kelapangan harta, maka hendaknya apa? Dia membayar setengah yang lain untuk kawan yang bersyarikat dengannya di dalam memiliki budak tersebut. Ya, walaupun mungkin hari ini sulit kita aktualisasikan atau tidak mungkin kita aktualisasikan, ya. Tidak bisa kita terapkan dalam kenyataan kita menjalani aktivitas sosial kita. Tetapi tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Dan syariat yang diturunkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala adalah syariat yang sempurna untuk setiap zaman dan setiap tempat yang ada di atas muka bumi ini, ya, senantiasa relevan, senantiasa cocok dengan kebutuhan manusia. Hari ini mungkin kita katakan tidak ada hajat kita membicarakan tentang hukum-hukum seperti ini. Tidak ada keperluan kita tahu hukum-hukum seperti ini. Tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Tidak mungkin Allah sia-sia ketika menurunkan firman-Nya, falaqtaha mal aqabah wa ma adraka mal aqabah faqqu raqabah. Tetapi mereka tidak mau melewati jalan yang menanjak lagi sulit. Tahukah kalian apa itu jalan yang menanjak lagi sulit? Yaitu faqqu raqabah. Itu kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Tentunya kita punya keyakinan, ya. Punya keyakinan adanya peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi dan pasti akan terjadi. Sebagaimana kalau kita berbicara tentang apa yang disampaikan oleh Nabi, ya, tentang ada istilahnya turunnya Nabi Isa, munculnya Imam Mahdi, terjadinya benturan, ya, antara kebenaran dengan kebatilan dan lain sebagainya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat yang sempurna, yang senantiasa relevan, senantiasa cocok dengan kebutuhan, kondisi atau keadaan manusia. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Lalu dikatakan di sini oleh Al-Qadi Abi Syuja', "Wa man malaka wahidan min walidihi." Dan barang siapa yang memiliki, ya. Jadi dia membeli misalnya seorang budak yang ternyata adalah salah satu dari orang tuanya, ayahnya atau ibunya. Atau ternyata yang dia beli itu adalah anaknya. Ataqa alaihi. Maka tidak perlu mengucapkan kalimat aku membebaskanmu, atau aku memerdekakanmu, atau aku melepaskanmu dari perbudakan, tidak perlu mengucapkan kalimat itu, tetapi secara otomatis orang tersebut sudah merdeka. Jelas ya? Dan ini mungkin saja terjadi. Karena zaman dulu di antara faktor munculnya perbudakan adalah peperangan. Di antara faktor terjadinya perbudakan adalah peperangan. Terjadi peperangan antara dua kubu yang berselisih, yang kalah ditawan, dijadikan tawanan. Tawanan perang sudah kita bahas dalam pembahasan yang lalu. Ada yang dijatuhi hukuman mati misalnya, ada yang ditebus dengan harta, ada juga yang dilakukan pertukaran tawanan, dan ada juga yang dijadikan sebagai budak. Dan aturan itu sudah ada bahkan sebelum Islam itu datang. Jadi sebelum Islam itu datang ya sudah seperti itu ketentuannya. Lalu Islam datang untuk mengelola hal tersebut agar manusiawi, agar sesuai dengan hak-hak manusia. Dan Islam memiliki usaha yang besar dalam sejarah bagaimana menjadikan manusia itu tidak dibedakan dengan warna kulit, dengan suku, dengan bahasa. Tetapi yang membedakan mereka hanyalah satu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La fadla li arabi 'alal ajami illa bittaqwa. Tidak ada keistimewaan bangsa Arab dari orang Ajam yang bukan Arab kecuali ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita lihat di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul beragam manusia. Ada bangsawan seperti Abu Bakar, Uthman, Ali, ya. Ada juga orang-orang biasa. Ada seorang seorang budak, ya, seperti Bilal bin Rabah. Ada Ammar bin Yasir, ada Bilal dari Habasyah. Ya, ada Ammar bin Yasir seorang maula mantan budak. Ada juga Suhaib Ar-Rumi. Ya, dari namanya Ar-Rumi. Rum, Romawi. Lalu ada Salman Al-Farisi. Salman dari negeri Persia. Berkumpul di tengah-tengah Nabi segala jenis manusia. Dari semua tingkatan mereka. Bangsa, warna kulit, bahasa. Semuanya berkumpul. Ya, dan semuanya berusaha menjadi orang yang terbaik. Ya, dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana mana ma'asyiral muslimin. Kita kembali setelah selingan berikut ini. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Kini, kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm. Dan ringan akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Assalamualaikum teman-teman. Kutan yuk, belajar bahasa Arab untuk anak. Salim yughlikun nafira. Nah, kamu bisa kirim salam-salam buat Abi, Umi, Ustadz, dan lainnya. Umi dan Abi. Terus? Ajak teman-teman lainnya nonton ya. Hanya di Niaga TV. Islamic Grand Village menghadirkan konsep hunian Islami terpadu, menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah, pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank dan bebas sita. Insyaallah akan berada di kawasan terpadu, Masjid Jami, sarana pendidikan, komersial area, dan saat ini pun sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang, dekat dengan rumah sakit, pasar, sekolah Islam, serta berbagai fasilitas komersil lainnya. Dapatkan sekarang juga capital gain, kenaikan harga, investment yield, potensi sewa, likuiditas aset properti sangat mudah untuk dijual kembali. Syarat aplikasi mudah, tanpa BI checking, tanpa denda dan sita, sistem syariah, tanpa kena penalti, ACC developer 99%. Booking sekarang juga, sebelum kehabisan. Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang pertama sudah kita bacakan Kitabul Itq, pembahasan tentang membebaskan budak dalam Islam. Ada beberapa poin yang sudah kita bacakan. Di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasanya, kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, menggunakan dua layanan kami, layanan telepon dan layanan pesan singkat, di nomor yang tentunya sudah kami cantumkan di layar kaca para pemirsa di rumah. Kita akan memulai dari pertanyaan yang pertama. Abu Hasan dari Sekayu, di luar tema, coba kita lihat. Di tempat kami, kalau memasuki bulan Sya'ban, biasanya melakukan sedekah ruah, Sya'bana dalam kurung. Di situ ada ritual baca Yasin bersama, kirim Al-Fatihah, doa bersama, setelah itu makan bersama. Dan kadang-kadang di situ ada karaokean juga. Yang Anda tanyakan, bagaimana sikap Anda? Apakah Anda datang setelah acara atau tidak datang sama sekali? Soalnya yang buat acara itu kakak Anda. Syukron, semoga baik. Barakallah, amin. Allah alam bisawab, ya, tentunya ini adalah perkara yang dibuat-buat dalam agama, perkara yang diada-adakan dalam agama. Membaca surah Yasin secara bersama-sama, lalu membaca zikir-zikir ketika masuk bulan Sya'ban, lalu makan bersama, lalu diiringi dengan karaokean. Tentunya ini adalah perbuatan yang, wallahualam bissawab, perbuatan yang mungkar, ya, perbuatan yang tercela, perbuatan yang dilarang oleh syariat. Ya wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kata Nabi, berhati-hatilah kalian dengan perkara yang dibuat-buat di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya perkara yang dibuat-buat itu adalah bid'ah, dan bid'ah itu adalah dhalalah, adalah sesuatu yang tercela. Di dalam hadis Rasulullah berkata, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amal ibadah yang tidak kami perintahkan, maka tertolak. Dalam riwayat yang sahih, Nabi bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan perkara yang baru dalam agama yang tidak kami perintahkan, maka tertolak. Oleh karenanya, hukum asalnya tidak boleh datang sama sekali. ke acara-acara seperti itu. Ya, acara-acara yang di dalamnya menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad SAW. Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad di bulan Syakban adalah memperbanyak ibadah. Dan secara khusus adalah memperbanyak puasa di bulan Syakban. Dan Nabi Muhammad tidak pernah dalam riwayat puasa sunnah lebih banyak sebagaimana puasa yang beliau lakukan di bulan Syakban. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Zaman sekarang boleh dikatakan perbudakan sudah tidak ada. Apakah nanti menjelang hari kiamat akan ada lagi perbudakan? Dan apakah hukum apa ini trafficking yang sekarang sering terjadi termasuk perbudakan? Syukran. Wallahu a'lam bishawab ya. Apakah nanti di hari kiamat akan muncul lagi apa namanya perbudakan? Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita hanya dapat gambaran umum. Gambaran umum itu menunjukkan bahwa hal itu mungkin saja terjadi. Ya, gambaran umum baik yang datang di dalam syariat kita berupa hadis-hadis yang menggambarkan peristiwa-peristiwa hari kiamat. Ya, bahwasanya dan kita sadar betul bahwa di dalam kehidupan kita ini ada sumber daya yang memang bisa diperbaharui, sumber daya alam, dan ada sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Seperti minyak ya, minyak apa namanya bensin dengan segala turunannya, solar ya, hasil-hasil tambang itu tidak bisa diperbaharui. Artinya akan sampai pada titik saat itu ya mungkin saja habis. Mungkin saja hilang misalnya kan. Oh, apakah artinya mobil tidak lagi dipakai misalnya? Jadi naik kuda mungkin. Atau mungkin pakai tenaga matahari mungkin. Semuanya mungkin. Oleh karenanya Allah masukkan ke dalam Al-Qur'an ayat tentang kuda misalnya, seperti dalam surat Al-Adiyat, wal-'adiyati dhabha ya. Lalu Allah pun memerintahkan kita berlatih menunggang kuda. Allah berfirman wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Persiapkanlah untuk mereka kekuatan. Dan kekuatan ditafsirkan oleh Nabi ar-ramyu, sudah kita bahas di bab-bab sebelumnya. Nabi menafsirkan kekuatan ala innal quwwata ar-ramyu. Sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah, kata Nabi. Dan waribatil khail, dan menunggang kuda. Ya, kenapa Allah secara khusus memerintahkan memanah dan menunggang kuda? Ya, karena itu adalah bentuk i'dad, persiapan. Ya, muslim yang kuat lebih Allah cintai daripada muslim yang lemah. Ya, walaupun dia bisa kita aktualisasikan dalam bentuk yang lain, dalam bentuk yang sesuai dengan zaman kita. Ya, kalau zaman kita tentunya kendaraannya berbeda. Ya, tidak kuda tetapi kendaraan yang lain. Senjatanya bukan panahan tetapi senjata api misalnya. Ya, tentunya itu berbeda sesuai dengan zaman. Tetapi apakah mungkin bisa kembali kepada kondisi sebelumnya? Kalau bicara mungkin, ya mungkin saja. Ya. Apalagi dalam Islam banyak sekali berita-berita tentang tanda-tanda hari kiamat, asyratus sa'ah. Ya, tanda-tanda hari kiamat dengan segala peristiwa dan kejadian ya. Itu banyaklah di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Jadi kalau bicara mungkin atau tidak mungkin, saya rasa mungkin ya. Umat Islam akan berperang melawan Romawi, masuk ke negeri Roma, kan begitu dalam hadis ya. Dan itu belum terjadi dan akan terjadi, karena tidak mungkin Rasulullah alaihi salatu wassalam berdusta ya. Beliau adalah shadiqul masduq, orang yang jujur dan dibenarkan. Wallahu a'lam bissawab. Benar tidak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa benar kita tidak boleh memajang tulisan Arab dalam bentuk figura di rumah? Syukran. Bentuk figura. Figura itu berbentuk makhluk atau bagaimana? Ya, Al-Quran hukum asalnya adalah untuk dibaca. Ya, untuk dibaca, untuk ditadabburi, untuk dipahami, untuk diamalkan, untuk didakwahkan. Terkadang kita melihat ada tulisan-tulisan kaligrafi yang sangat indah, sangat rumit sekali, kompleks bentuknya, sampai-sampai tidak ada yang bisa membacanya kecuali yang membuat tulisan tersebut. Ya, banyak kaligrafi. Itu apa itu tulisannya? Oh, itu ayat kursi. Ayat itu mulai bacanya dari mana? Ah, gak tahu, saya juga bingung. Tapi bagus kan, indah. Jadi banyak orang yang menjadikan Quran itu hanya pajangan saja, ya, hanya sebagai penghias dinding. Sedangkan Al-Qurannya dibaca hanya ketika ada kematian. Tentunya yang begini tidak boleh, ya, yang seperti itu tidak diperbolehkan, ya. Kalaupun kita ingin menuliskan misalnya di atas dinding, ya, kalimat pengingat misalnya, pengingat kullu nafsin dha'iqatul maut, agar kita ingat. Ya, itu pengingat, bukan untuk sekedar hiasan, bukan sekedar untuk pajangan. Ya, bukan sekedar untuk hiasan dan pajangan. Tetapi harus jadi pengingat, harus menjadi peringatan untuk kita. Banyak di antara kaum muslimin yang memajang sesuatu di dindingnya, mungkin dia tidak paham, bahkan tidak pernah dia baca, hanya sebagai hiasan, atau bahkan terkadang digunakan dengan keyakinan bisa mengusir setan misalnya, atau bisa menangkal bala dan lain sebagainya. Ya, oleh karenanya Al-Quran adalah untuk dibaca, direnungkan maknanya, dipahami tafsirnya, diamalkan perintahnya, didakwahkan, disampaikan kepada umat, kan begitu. Karena Al-Quran itu adalah hujjatun lak au alaik. Quran itu kelak pada hari kiamat bisa menjadi hujjah, yaitu bisa menjadi dalil atau alasan yang memberatkan amalan kebaikan kita, atau bahkan bisa menjadi alasan untuk menjatuhkan kita karena kita tahu tapi tidak membaca dan tidak mau mengamalkan misalnya. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, keempat dari Bapak Samharta Kodi Makassar, bahwa tanda-tanda hari kiamat adalah turunnya Nabi Isa untuk melanjutkan sisa hidup, dan salah satu misinya adalah membunuh Dajjal dan mematahkan salib serta meluruskan kesalahpahaman kaum Nasrani. Pertanyaan, adakah penjelasan lanjutan bagaimana keadaan kaum Nasrani pada waktu itu? Apakah setelah meluruskan kesalahpahaman tersebut, kaum Nasrani diampuni dosanya yang dikenal dengan penebusan dosa? Wallahualam bishawab, ya. Yang mau beriman di antara mereka, maka mereka muslim. Tetapi yang tidak mau beriman, ya, mereka diperangi. Karena di zaman itu tidak ada lagi yang namanya jizyah. Ya, tidak ada lagi yang namanya apa, jizyah. Tidak ada yang namanya apa namanya, kalau sebelum itu, zaman sebelumnya, sebelum turunnya Nabi Isa, ada jizyah. Jizyah itu opsi yang kedua. Anda mau masuk Islam atau tidak? Tidak mau. Masuk Islam, agama tauhid, menyembah Allah, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak mau. Ya sudah, Anda tunduk kepada kami dengan bayar jizyah. Ya, tapi di akhir zaman, sebagaimana disebutkan dalam riwayat, jizyah dihilangkan. Sehingga pilihannya hanyalah Anda beriman atau berperang. Berada di barisan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihi salam, atau berada di barisan Dajjal. Itu pilihannya. Ya. Apakah keburukan itu akan hilang dari muka bumi? Sampai kiamat tidak akan hilang. Ya, oleh karenanya dalam riwayat dikatakan bahwa hari kiamat itu tidak akan terjadi, ya, kecuali pada seburuk-buruknya makhluk. Ya, inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya, kata Nabi. Sesungguhnya di antara seburuk-buruk makhluk adalah yang masih hidup saat terjadi hari kiamat. Adapun orang-orang yang beriman, akan ada angin yang dingin, yang sejuk, yang mematikan mereka sebelum terjadinya peristiwa kiamat kubro. Allahu a'lam bishawab. Ada hamba Allah di Jawa Timur, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, hamba Allah. Barakallahu fiik. Allahu barik. Ini Ustaz mau nanya tentang buku apa itu ya, tentang telaga Nabi itu. Kisah telaga Nabi itu di ada di buku apa itu ya tadi? Yang menceritakan tentang telaga Nabi. Iya. Baik. Mungkin ada bukunya itu, kalau dia ada bukunya sama terjemahnya, bukunya buku apa judulnya begitu Ustaz. Baik. Dan yang kedua itu Ustaz, karena dengan sahabat dari teman-teman ini, dari sahabat begitu, apa benar ini ya TV Sunnah semuanya ini katanya mau ditutup begitu ada usulan begitu Ustaz. Apa Ibu? TV? TV Sunnah semuanya mau ditutup begitu katanya Ustaz. Baik. Itu yang menutup foto BBNO begitu. Baik. Apa benar itu? Baik, itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, adakah kitab khusus tentang masalah haud telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah alam bisab, saya tidak tahu adanya kitab secara khusus. Yang saya belum tahu ada kitab yang secara khusus membahas telaga Nabi. Tetapi biasanya pembahasan telaga Nabi dimasukkan ke dalam bab akidah. Ya, misalnya kalau nanti dibeli ada kitab sudah diterjemahkan, judul aslinya adalah At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matnil Aqidah At-Tahawiyah. At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matni Al-Aqidah At-Tahawiyah. Yaitu ta'liqat, catatan-catatan atau penjelasan-penjelasan singkat atas matan akidah Tahawiyah. Ditulis oleh Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan. Di situ ada bab khusus yang menceritakan tentang haud. Dan di buku-buku akidah biasa disebutkan. Ya, di buku-buku akidah biasanya disebutkan. Ya, di situ kalau yang tadi yang saya sebutkan, buku berjudul apa? Penjelasan atas akidah Tahawiyah, ditulis oleh Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan, ya. Saya punya buku itu di rumah, baik aslinya ataupun terjemahannya. Itu bagus. Di situ beliau menyebutkan secara umum terkait dengan haud. Tentang apa itu haud? Apakah haud itu adalah yang dimaksud oleh firman Allah, "Inna a'tainakal kautsar." Ya, "Inna a'tainakal kautsar." Kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Al-kautsar ada dua penafsiran. Ada yang memaknai al-kautsar adalah nikmat yang banyak. Ada juga yang mengatakan Al-Kautsar adalah telaga. Tidak ada pertentangan karena telaga adalah di antara nikmat yang banyak. Ya, nikmat yang banyak Allah berikan kepada Nabi Muhammad di antaranya adalah telaga. Nah, itu di antara i'tiqad. Itu adalah di antara i'tiqad atau keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah bahwa kita meyakini adanya haud. Lalu ada kisahnya tentang haud, sebuah hadis di mana diceritakan bahwasanya luasnya adalah satu bulan perjalanan, lebarnya satu bulan perjalanan, lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, bejananya, cangkirnya sebanyak bintang di langit. Nabi berdiri di haud tersebut menantikan umatnya yang datang. Lalu datanglah sekelompok umat yang bersiap-siap untuk minum dari telaga Al-Kautsar, kemudian dilarang oleh Allah. Kemudian Nabi berkata, mereka umatku ya Allah. Maka Allah berfirman, innaka la tadri ma baddalu wa ghayyaru. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka ubah-ubah. Innaka la tadri ma ahdasu ba'daka. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah kematianmu. Maka Rasul berkata, suhqan liman baddalu wa ghayyaru. Kecelakaan bagi mereka yang mengganti-ganti dan mengubah-ubah ajaranku. Nah, itu kisah secara umum tentang telaga. Kalau dibuat dalam satu buku tertentu saya tidak tahu. Tetapi dia biasanya muncul di dalam kitab-kitab akidah yang menjelaskan tentang i'tiqad atau keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Salah satunya ada di apa? Akidah Tahawiyah. Dan kalau saya tidak salah, ya mudah-mudahan saya tidak salah, ada juga di syarah di Aqidah Wasithiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan dalam kitab-kitab akidah yang menuliskan akidah Ahlus Sunnah itu disebutkan di antara keyakinan Ahlus Sunnah adalah menetapkan adanya haud atau telaga untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada kelak di hari kiamat. Yang kedua, apakah TV-TV sunnah akan dibubarkan atau akan dihilangkan? Allah alam bisawabnya. Nas'alullah assalamah wal afiyah. Kita selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjaga dakwah yang berkah ini. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga para asatiz, para da'i yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua dari apa namanya, dari kedengkian, menyelamatkan kita dari kebencian, menyelamatkan kita dari permusuhan, ya. Di antara doa yang beriman adalah mereka berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghil lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, jangan jadikan ghil, jangan ada penyakit di hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya, dan ampuni dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami. Jadi kita tidak tahu hal seperti itu, tapi mudah-mudahan Allah mengampuni kaum muslimin, para pemimpin mereka, dan memberikan mereka petunjuk ke jalan yang lurus. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Bu, saya mau buat senang. Mohon maaf Ibu, suara Ibu tidak terlalu jelas terdengar. Puasa sunnah Syakban. Ya. Baik. Yang kedua, mau tanya tuh ada sembelian untuk acara itu tayang atau peringatan orang meninggal 40 hari atau 100 hari itu sebenarnya halal enggak? Baik, itu saja Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya puasa Syakban dimulai hari ini, tanggal 1 Syakban. Hari ini tanggal 1 Syakban, maka ini waktu hari pertama dimulainya puasa Syakban. Dan hendaknya kita memperbanyak puasa Syakban, ya. Kita perbanyak puasa Syakban. Ummul Mukminin Aisyah berkata bahwa aku tidak melihat Nabi lebih banyak berpuasa dibandingkan di bulan Syakban. Ya. Jadi Nabi sangat antusias, bersemangat berpuasa di bulan Syakban. Apakah sembelihan, misalnya menyembelih kambing atau menyembelih ayam yang dihidangkan untuk acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, apakah halal? Halal, tidak masalah. Selama dilakukan dengan cara disembelih dengan syar'i, ya, dengan menyempurnakan syarat-syaratnya, ya, disembelih karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka makanannya adalah halal. Tidak ada yang mengatakan haram. Ya, perbuatannya adalah perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Adapun hidangan yang dihidangkan di dalamnya, yang diniatkan oleh para pelakunya atau orang-orang yang menghidangkannya sebagai bentuk sedekah, ya, ya halal, tetapi perbuatannya tidak diajarkan dalam Islam. Ada ritual sekian hari, tidak ada. Ya, paling maksimal berduka itu 3 hari. Paling lama 40 hari bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Ya, arba'ata ashhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Adapun selain daripada wanita yang ditinggal mati, maksimal kedukaan itu adalah 3 hari. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jika kita bersedekah niat pahalanya untuk orang tua kita, kita tetap akan mendapatkan pahalanya juga? Iya, dapat pahala. Pahala bir, pahala berbakti kepada kedua orang tua. Ya, salah satu bentuk berbakti kita kepada orang tua adalah bersedekah atas mereka ketika mereka sudah meninggal. Dan hal ini kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala adalah perkara yang disepakati oleh para ulama, yaitu bolehnya bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Wallahu a'lam bissawab, ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.